Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana abwab rahmatik wa anshur alina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahma wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu khairan wa hafidhahullah wa nafa'ana bihi wa bihurum fid darain amin. Masrifuz zakah. Tajibu niyyatu fi ikhrajiz zakah. Wa yajuzu taqdimuha 'ala at-tafriqati ba'da ifrazil qadri al-wajib. ولا يجوز صرف الزكاة والفطرة إلا إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. Kita akan bahas tentang sasaran-sasaran daripada pembagian zakat atau mereka-mereka yang berhak menerima zakat. Katanya beliau di sini, tajibun niyatu fi ikhrajiz zakah. Jadi zakah adalah suatu kewajiban, bahkan salah satu daripada rukun Islam. Maka berbeda antara zakat dengan sedekah. Kalau sedekah tidak perlu niat. Tapi kalau zakat wajib niat. Itulah fungsi daripada niat. Sama-sama mengeluarkan uang. Tapi kalau mengeluarkan uang itu karena zakat, maka harus diniati. Kalau tidak diniati, jadinya sedekah. Maka wajib dia itu mengulanginya, mengeluarkan sebagian hartanya lagi dengan diniati. Setiap kali mengeluarkan zakat, setiap kali itu pula dia wajib niat. Jadi misalnya uangnya itu 100 juta. Berarti kewajibannya itu adalah 2 juta setengah. 100 juta dibagi 10 sama dengan 10 juta. 10 juta dibagi 4 sama dengan 2 juta setengah. Itulah 2,5%-nya atau rubul usyur. 1/4 dari 1/10-nya. Dengan kata lain 2,5%-nya kewajiban zakat. Maka 2 juta setengah itu kadar yang wajib dikeluarkan sebagai zakat. Dan itu bukan milik kita. Semua milik kita. Kecuali kadar zakat bukan milik kita. Itu adalah milik mustahikin yang berada di dalam harta kita. Oleh karena itu, ketika kita mengeluarkannya wajib diniati. Setiap kali mengeluarkan dari 2 juta setengah itu harus diniati. Niatnya bagaimana? Niatnya, ini adalah zakat wajibku. ini adalah zakat malku. Ini adalah sedekah wajibku, itu boleh. Anehnya seperti itu. Nah, jadi yang penting ada singgungan kata zakat atau sedekah tapi yang fardu atau yang wajib. Nah, itu sudah sah. Setiap kali mengeluarkan 2,5 juta harus diniati semacam itu. Akan tapi di sini kata beliau wa yujuzu taqdimuha ala tafriqah ba'da ifrazil qadril wajib. Tapi di sini boleh niat itu didahulukan. Niat zakat itu didahulukan sebagaimana kita ketahui bahwasanya waktu untuk berniat ketika kita melakukan suatu ibadah itu harus bersamaan dengan awal mula pekerjaan ibadah itu. Salat ketika takbiratul ihram, wudu ketika membasuh wajah dan begitu seterusnya. Tapi dikecualikan beberapa hal di antaranya adalah zakat. Bisa dimajukan. Niatnya itu bisa dimajukan sebelum kita bagikan. Bisa. Caranya bagaimana? Gini. Kita sudah hitung-hitung uang kita 100 juta. Berarti kewajiban zakat kita 2,5 juta. Ambil uang kita 2,5 juta. Lalu kita taruh di satu tempat. Ini 2,5 juta. Kemudian kita pegang. Setelah kita pegang uang itu, kita katakan ini adalah zakat malku. Atau zakat wajibku. Atau sedekah wajibku. Atau sedekah farduku. Nah, setelah itu, letakkan di suatu tempat. Setiap kali ada orang yang mustahik, ambil aja. Gak usah niat lagi. Langsung kasihkan sampai habis. Boleh. Kalau gak begitu, maka harus setiap mengeluarkan uang 2,5 juta itu, 100 ribu niat. 200 ribu niat. Terus setiap kali mengeluarkan itu, kita wajib niat. Tapi ala kulli hal, itu bisa didahulukan. Kemudian, wala yajuzu sarfuz zakah, tidak boleh kita memberikan zakat, harta yang wajib zakat itu, wal fitrah, begitu pula zakat fitrahnya, illa ilal asnafi tsamaniyah, kecuali kepada golongan yang 8 saja. Alladzina zakarahumullahu ta'ala fi qawlihi, yang disebutkan ke-8-nya itu dalam firman Allah yang berbunyi innamas sadaqatu lil fuqara'i. Sedekah itu adalah untuk para fakir. Siapa fakir di sini? Fakir di sini adalah seorang muslim yang tidak punya harta sama sekali atau tidak punya pekerjaan sama sekali. Atau punya harta dan punya pekerjaan, tapi hasil gajinya itu tidak memenuhi kebutuhannya. Bahkan walau separuhnya tidak memenuhi. Misalnya apa? Misalnya dalam 1 bulan dia memerlukan uang 1 juta. Tapi yang didapatinya itu cuma 200 ribu. 300 ribu atau sampai 500 ribu. Maksimal 500 ribu. Itu namanya fakir. Dalam 1 tahun dia memerlukan uang selama dengan jumlah 12 juta. Tapi yang dia dapatkan cuma 4 juta, 5 juta atau 6 juta. Jadi kurang dari separuh. Itu namanya fakir. Kalau memenuhi kebutuhannya melebihi dari separuh, tapi tidak memenuhi kebutuhannya secara sempurna. Dia setiap bulan membutuhkan uang 1 juta, tapi yang dia dapatkan cuma 600 ribu, 700 ribu, 800 ribu, sampai 900 ribu, itu namanya miskin. Mau jadi fakir apa miskin? Enggak dua-duanya. Jadi di akhir zaman ini lebih baik kita menjadi orang kaya yang syakir, Ghani syakir lebih afdol daripada fakir sabir. Nah, itu fakir. Kalau dengan sensus pemerintah, orang fakir kita sekarang ini sebanyak 48 juta. orang fakir kita. Dan di mana-mana banyak. Orang miskin juga banyak. Artinya di sini hitungannya itu adalah hitungan per bulan bisa, per hari bisa, per tahun bisa. Dan sama saja. Kalau per hari misalnya, kalau 1 juta itu dibagi kepada 1 bulan berarti 30 ribu. Dia membutuhkan uang untuk makan 30 ribu setiap harinya. Tapi yang dia dapatkan cuma 10 ribu. Atau 12 ribu, 13 ribu. Nah, itu namanya fakir. Kalau dia dapatkan 20 ribu atau 25 ribu, itu namanya miskin. Tapi keduanya itu berhak menerima zakat. Nah, jadi banyak. Seperti guru ngaji, guru-guru ustadz-ustadz itu. Mereka di bawah standar. Jadi makannya pun mereka makan. Tapi makan nasi cuma sama lauk, tempe, tahu. Nggak layak. Artinya apa? Untuk kehidupan yang sederhana nggak seperti itu. Orang sederhana itu makannya bukan cuma lauk pauknya itu tempe, tahu. Tapi lebih dari itu. Nah, dia cuma tempe, tahu. Bahkan banyak yang di bawah kolong jembatan itu. Mereka itu makannya cuma nasi saja. Tanpa ada lauk. Itu pun cuma sekali kadang-kadang. Yang semacam itu banyak saudara-saudara kita. Nah, oleh karenanya, kalau seumpama zakat ini benar-benar dilaksanakan oleh kaum muslimin, maka niscaya pemerintah itu tidak perlu lagi membuat program pengentasan kemiskinan. Walaupun BBM naik, walaupun. Kenapa? Karena hartanya kaum muslimin yang begitu banyak itu cukup untuk meliputi mereka semuanya. Nah, cuma ya begitulah. Banyak di antara mereka tidak zakat. Ataupun kalau zakat tidak sesuai dengan anjuran dan arahan syariat. Jadilah seperti itu sekarang ini. Wal amilina alaiha para amil. Siapa para amil itu? Para amil itu adalah para pekerja dengan upah yang ditunjuk oleh pemerintah ataupun perangkat desa setempat. Jadi ulil amr yang mengangkat mereka, mereka mendapatkan mandat dari pemerintah. Maka mereka yang disebut dengan amil. Nah, mereka itu berhak menerima zakat. Menerima zakatnya itu seberapa banyak kita berikan kepada mereka daripada harta zakat itu sekedar upahnya. Upah pekerjaan seperti dia itu berapa gajinya, berapa upahnya. Misalnya dia sebagai supir, karena harta zakat itu kan berupa padi, berupa kambing, semuanya itu butuh kepada mobil. Maka dia supirnya, nah, biasanya upahnya supir berapa sehari? Misalnya apa? 100 ribu, ya sudah kita berikan 100 ribu kali berapa kerja, berapa hari kerja. Itu diambil dari zakat. Selebihnya kita kembalikan kepada asnaf yang lainnya. Jadi bukan berarti nanti amil zakat itu pokoknya dapat sepertiganya. Sedikit banyak itu sudah dibagi mereka. Enggak. Tapi kita berikan untuk para amil itu dengan kadar upah. Upah standar. Artinya pekerjaan yang dia lakukan itu standarnya berapa upahnya. Gitu. Itu amil di sini yang dimaksudkan. Bukan mengkultuskan diri atau mengangkat dirinya sendiri, tidak, harus ada mandat dari pemerintah. Wa fil riqabi, kemudian budak. Nah, budak di sini adalah manusia juga, laki atau perempuan, yang terbatas transaksinya, yang lemah segala aktivitasnya dikarenakan kekufuran. Itu definisi daripada budak. Jadi budak itu menjadi budak itu karena peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang kafir. Maka kalau ada tawanan, tawanan itulah yang menjadi budak. Dengan perincian sebagai berikut. Kalau tawanan itu berupa anak-anak atau berupa para wanita, begitu jatuh dalam tawanan kaum muslimin, langsung secara otomatis menjadi budak. Nah, itu prosesnya itu seperti itu. Makanya kan, waktu terjadi peperangan, antara kaum muslimin dengan Bani Quraidah. Itu golongan dari orang-orang Yahudi. Maka termasuk di antara tawanan itu adalah Sayyidatuna Safiyyah binti Huyai. Sehingga ketika begitu Sayyidah Safiyyah jadi tawanan, itu kaum muslimin rebutan untuk mendapatkannya. Karena Sayyidah Safiyyah itu wanita yang sangat cantik dan istri daripada komandannya. Di mana pada saat ditangkap Sayyidah Safiyyah itu masih membekas di pipinya, itu ada bekas tamparan suaminya. Kenapa ditampar? Ya, karena pada malam peperangan dia bermimpi bulan yang ada di atas sana jatuh dalam pangkuannya. Ketika disampaikan kepada suaminya, maka suaminya mengatakan, kamu berharap dan berangan-angan untuk menjadikan Muhammad sebagai suamimu. Maka kemudian ditampar Sayyidah Safiyyah. Ini menandakan bahwasanya orang Yahudi itu tahu betul dengan arti mimpi. Maka kemudian ketika Sayyidah Safiyyah jatuh dalam tawanan kaum muslimin, itu langsung rebutan, ini punyaku gitu. Karena memang cantik gitu. Karena setiap nanti tawanan itu nanti kan dibagikan kepada yang berjihad dari kaum muslimin. Sehingga terjadi perebutan antara Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan juga sahabat-sahabat yang besar lainnya. Tapi kemudian setelah ribut-ribut begitu, akhirnya kata Nabi, dia untukku, beres sudah. Akhirnya oleh Nabi SAW dikawin Sayyidatuna Safiyyah binti Huyai itu ya. Jadi laki-laki, anak-anak, baik laki atau perempuan. Anak-anak di sini maksudnya belum balik. Kemudian perempuan begitu pula. Begitu jatuh dalam tawanan kaum muslimin, langsung secara otomatis tanpa ada perbudakan lagi, langsung menjadi budak. Langsung menjadi budak. Kalau mereka kafir. Jadi sebabnya itu kenapa mereka menjadi budak? Karena kafir. Tapi tidak benar kalau dikatakan bahwasanya agama Islam ini adalah agama perbudakan. Karena apa? Karena di dalam syariat Islam banyak hal yang menyebabkan atau menganjurkan serta kafarahnya itu memerdekakan budak. Misalnya orang yang bersumpah lalu dilanggar, maka kafarahnya apa? Merdekakan budak. Yang berserbu di siang Ramadan. Kemudian yang melakukan zihar, melakukan li'an, sebagainya, itu semuanya itu wajib melakukan ila, bukan li'an, ila. Maka wajib memerdekakan budak. Nah, begitu pula Nabi SAW juga menganjurkan barang siapa yang memerdekakan budak, maka pahalanya setiap rambutnya, setiap bulunya itu dihitung seakan-akan dia itu terbebaskan daripada api neraka. Jadi banyak hal yang himbauan-himbauan Nabi baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang menganjurkan untuk kita memerdekakan budak. Nah, berarti apa? Islam ini bukan negara perbudakan, justru Islam yang menghabiskan serta menghilangkan perbudakan itu sendiri. Nah ini ketika budak itu ingin bebas, nah, sedangkan kalau dewasa yang ditawan itu diberikan pilihan imam untuk memilih antara dibebaskan begitu saja, dibebaskan ditukar dengan tebusan atau tawanan, atau dia masuk Islam, atau dia dipenggal karena membahayakan, atau dia jadi budak. Itu yang memilih siapa? Imam. Imam di situ adalah presidennya kaum muslimin pada saat itu. Itu imam. Itu bagi mereka yang sudah dewasa dari kaum laki-laki. Tapi kalau kaum perempuan otomatis langsung jadi budak. Kemudian mereka itu tatkala menjadi budak tidak akan terlepaskan kecuali kalau seumpama tuannya memerdekakan. Kalau tuannya memerdekakan jadi merdeka dia. Sama seperti kita. Kalau budak, budak itu seperti barang. Bisa dipinjamkan. Kemudian bisa dijual belikan. Bisa dihadiahkan. Nanti kata Nabi SAW di akhir zaman akan terjadi banyak perbudakan. Perang dunia ketiga nanti itu banyak perbudakan. Nanti kalau kalian banyak budaknya, bolehlah diberikan Ustaz, kirim PM hadiah untuk Ustaz. Tapi jangan budak laki, budak perempuan. Jangan yang hitam-hitam, yang putih-putih. Kayak mah itu perbudakan itu seperti itu. Jadi bisa jual belikan itu bisa. Itu budak. Nah, seperti Nabi SAW mendapatkan hadiah budak dari istri tercintanya Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Siapa dia namanya? Zaid bin Harithah. Nah, itu adalah Nabi yang kemudian dimerdekakan. Begitu merdeka, jadi merdeka. Kalau sudah merdeka, maka dia itu lepas dari segala macam perbudakan. Kemudian, kalau dia tidak ada alternatif yang lain, yaitu pilihan yang lain, supaya dia itu menjadi merdeka, tidak lagi menjadi budak. Gimana caranya? Membeli dirinya kepada tuannya itu. Nah, untuk membantu pembelian dirinya itu, maka para budak itu berhak menerima zakat. Jadi rikob di sini itu adalah, kalau budak itu ingin melepaskan diri pada perbudakan, mereka berhak menerima zakat. Tapi kalau masih budak, mereka enggak boleh menerima zakat. Kenapa? Al-abdu wa ma malak li sayyidi. Seorang hamba itu dengan apapun yang dimilikinya itu bukan miliknya. Karena budak tidak memiliki. Budak itu tidak bisa memiliki. Kecuali budak mubaat. Budak yang sebagiannya merdeka, sebagiannya lagi masih budak. Nah, tapi kalau budak kin, budak yang murni, budak ataupun budak mudabbar, budak mu'allak, budak apalagi mustauladah, umul walad dan sebagainya, PM itu hukumnya adalah mereka tidak berhak memiliki. Semua yang dimilikinya, baik baju yang dipakainya itu adalah milik tuannya, bukan milik dia. Sehingga kalau kita berikan zakat padanya, maka yang menerima itu sesungguhnya adalah tuannya, bukan dia. Ini maksudnya budak di sini adalah kalau dia itu mau membebaskan dirinya, sudah ada transaksi untuk membebaskan dirinya, maka dia berhak menerima zakat untuk membayar kepada tuannya itu harga dirinya itu. Terus, wal gharimina, dan orang yang punya hutang. Jadi orang yang punya hutang di sini, baik hutang untuk dirinya, untuk keperluannya, atau hutang untuk orang lain, seperti dia itu membayar jaminan, atau menerima tamu, atau menanggung orang lain. Dia punya para janda, para yatim, dan sebagainya. Dia berhak untuk menerima zakat. Asalkan hutangnya sudah terlaksana. Jangan zakat itu mau dibagikan kepada kita, baru kita utang dulu. Gitu. Enggak, hutangnya sudah terlaksana. Sementara dia enggak punya uang untuk membayarnya. Dia tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Pada saat itu sudah jatuh tempo, dia tidak mampu untuk membayarnya. Maka dia berhak menerima zakat walaupun dia orang kaya. Dia berhak menerima zakat untuk membebaskan hutangnya itu. Itu artinya gharim di sini. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum. Siapa mu'allaf? Mu'allaf itu adalah ada beberapa golongan dalam mazhab Syafi'i. Di antaranya yang paling pokok adalah mereka satu golongan manusia muslim yang baru masuk ke dalam agama Islam dan belum kuat keimanannya dalam agama Islam itu. Baru masuk Islam, dia masih belum kuat. Nah, itu berhak untuk diberikan zakat supaya apa? Lebih kuat lagi keimanannya. Itu maksudnya. Mu'allafati qulubuhum, supaya dikuatkan hatinya mereka. Itu maksudnya mu'allaf. Tapi ada juga mu'allaf itu adalah mereka yang berada di pinggiran negara, menjaga batas kota atau batas negara. Mereka itu juga termasuk mu'allaf. Begitu pula ada juga mu'allaf yang berbentuk sebagai mereka yang memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Itu juga mu'allaf. Jadi berhak menerima daripada harta zakat itu. Wa fi sabilillah. Kemudian mereka yang berjuang fi sabilillah. Mereka yang berjuang tanpa upah, bukan seperti tentara. Kalau tentara kan dapat gaji. Jadi di sini ini sabilillah itu adalah mereka yang berjuang tanpa gaji, tanpa upah. Nah, mereka berhak menerima zakat. Sekedar untuk membeli persenjataan, sekedar untuk membeli kendaraannya. Begitu pula sekedar untuk berikan kepada keluarganya. Ketika mereka meninggalkan keluarganya itu, maka dia berhak menerima zakat untuk diberikan kepada keluarganya. Karena dia sendiri sedang berjihad dan tidak mempunyai waktu untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Nah, itu maksudnya sabilillah di sini. Tapi sebagian mazhab ada yang mengartikan sabilillah itu seperti pondok-pondok pesantren, seperti masjid, seperti mereka yang orang alim, mereka orang yang pelajar dan sebagainya. Tapi kalau pandangan mazhab Syafi'i tidak seperti itu. Sabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah, yang tidak lain perjuangannya itu karena Allah, antara kaum muslimin dengan orang kafir, bukan antara muslim dengan muslim, tidak, tapi antara muslimin dengan orang kafir. Itu yang dikatakan fi sabilillah. Adapun para pesantren-pesantren itu berhak menerima zakat bukan dari segi itu, tapi dari segi gharim. Seperti Habib Zain berhak menerima zakat karena setiap waktu, setiap saat pondok ini punya utang. Jadi kalau kita berikan zakatnya ke pondok, ke Habib Zain, itu lebih baik. Nah, karena dua hal yang didapatkan pahala juga membantu pesantren. Kalau tidak mau membantu dengan uang yang bukan zakat. Nah, paling tidak zakatnya berikan kepada Habib Zain, itu sudah sangat membantu untuk membuat bangunan-bangunan yang ada di pondok. Tapi setelah hutang, jadi artinya Habib Zain setiap saat, setiap waktu pasti ada hutang. Hutang yang berjalan itu banyak, sampai miliaran untuk pondok. Jadi kalau kita berikan zakat kepadanya, dia berhak untuk menerima zakat tersebut. Kalau anak pondok gimana? Anak pondok berhak menerima zakat. Kenapa? Karena mereka fukara masakin. Nah, kalian itu adalah orang-orang gak punya. Kenapa? Karena kalian itu sekarang ini sedang dinafkahi oleh orang tua yang tidak wajib sebetulnya. Ngerti gak? Jadi kalian itu kalau sama orang tua tidak ngirim untuk kalian, ya kalian jadi orang gak punya. Memang kalian gak punya. Yang kalian punya itu kan dari orang tua. Nah, yang punya itu orang tua. Kalian gak punya. Padahal seorang anak laki atau perempuan sebenarnya, kalau sudah balik itu bukan tanggungan orang tua lagi. Tapi harusnya cari uang sendiri. Nah, kecuali dikecualikan oleh para ulama kalau dia itu sibuk mencari ilmu agama. Bukan ilmu sembarangan, ilmu agama. Maka dia masih tetap berada dalam tanggungan orang tua. Tapi kalian berhak menerima zakat boleh. Jadi menerima zakat boleh, asalkan jangan menerima zakat dari orang tua kalian. Karena tidak boleh menerima zakat atau menerima pemberian zakat dari orang yang menanggungnya, itu gak boleh. Tapi dari saudara boleh, saudara kita boleh, dari tetangga boleh, dan sebagainya. Kemudian Ibn Sabil. Ibn Sabil siapa? Ibn Sabil sama kalian juga. Kalian mau pulang, tidak punya ongkos. Mau pakai kapal bisa, tapi airnya sedang, lautnya sedang tidak aman karena musim angin. Gitu. Ombak misalnya. Nah, gimana hukumnya? Harus pakai pesawat. Pesawat tidak punya uang. Nah, boleh dia nerima zakat untuk menyampaikannya ke tempat tujuan. Itu Ibn Sabil. Jadi Ibn Sabil itu adalah seorang yang melakukan perjalanan, di tengah perjalanannya dia kehabisan bekal. Tidak punya uang yang menyampaikannya ke rumah, menyampaikannya ke tempat tujuan, itu namanya Ibn Sabil. Nah, itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang sekarang ini kebanyakan yang ada cuma 4 golongan atau 3 golongan. Siapa mereka? Fukara, masakin, sama amil. Kemudian ditambah lagi orang yang berhutang itu. Wajib ta'mimuhum biha wil maujudina minhum ini tas'alahum gadul mukhraj wa kanu mahsurin. Ah, kemudian yang membagikan itu ada 2 macam. Kadang-kadang amil, kadang-kadang orang itu sendiri malik. Malik itu adalah pemilik harta. Kalau pemilik harta, maka tidak wajib kita merata. Karena pasti hartanya itu terbatas. Tapi kalau yang membagikan amil, maka harus diratakan kepada seluruh asnaf yang ada di kota itu. Misalnya apa? Harta zakat yang dikumpulkan oleh pemerintah berjumlah 1M. 1M dibagi 3, kalau ada 3 golongan di situ. Berarti 330 juta. 330 juta, 330 juta. Kemudian didata semua fakir yang ada di kota itu berapa. Semua miskin yang ada di kota itu berapa. Nah, kemudian kita bagikan secara rata kepada mereka. Itu kalau amil yang membagikan atau imam yang membagikan. Tapi kalau malik, enggak. Kalau malik, yang penting setiap golongan itu harus mendapatkan bagian. Dibagi rata antara golongan saja. Jadi misalnya, zakat kita 50 juta. Asnaf yang ada, itu 4. Nah, berarti masing-masing 12 juta setengah, 12 juta setengah. Kemudian personilnya enggak wajib rata. Boleh yang satu kasih 100 ribu, yang satunya kasih 10 juta, yang satunya lagi 2.450.000. Boleh. Tapi paling sedikit dari setiap golongan itu 3 orang. Itu kalau Malik yang ngasih. Jadi paling sedikit setiap orang, setiap golongan itu 3 orang. Jadi artinya apa? Fakir 3 orang, miskin 3 orang, orang yang punya utang 3 orang. Enggak perlu amil karena dia sendiri yang bagikan. Dan jadi caranya seperti itu. Wa illa fa yuzul iktisar ala salasati min kulli sinfin. Nah, kalau seumpama bukan termasuk amil, bukan termasuk imam yang bagikan, maka yang paling penting setiap golongan itu ada 3 golongan. Sedangkan personilnya masing-masing berapa itu tidak wajib rata. Wa fi qaulin, nah ini. Ada gaul, dan gaul ini bisa kita gunakan karena kita melihat kepada maksud dan tujuan daripada zakat adalah supaya orang yang berhak menerima zakat itu untuk tahun ini, tahun depan dia tidak berhak lagi menerima zakat, tapi dia termasuk orang yang berhak membagikan zakat. Nah, oleh karenanya di sini ada gaul yang mengatakan ya juzu sarfuz zakati ila sinfin wahid. Boleh kita memberikan zakat kepada satu golongan saja. Bahkan boleh wadaf'u zakati wahid ila wahid. Memberikan zakat semuanya kepada satu orang saja. Itu ada gaul. Nah, karena kalau semua kita punya kewajiban zakat 50 juta. Dibagi 500 orang misalnya. Kan masing-masing dapat berapa? Hah? 50 juta dibagi 500 orang. Berapa? 50 juta dibagi 500 berapa? 10 ribu. Hah? 50 ribu. Berapa? 10 ribu. Kalau 10 ribu, buat apa 10 ribu? Beli es cendol dapat. Nah, tapi kalau semua 50 juta kita berikan kepada satu orang, nah, sehingga dia menjadikan modal sampai tahun depan dia sudah bukan termasuk mustahik. Nah, itu tujuan utama daripada zakat. Jadi ada goal yang semacam itu. Walayjuzu dafu zakat ilal mafi bin nafaqatil wajibah. Kemudian ada beberapa orang yang tidak boleh menerima zakat. Siapa? Yang pertama, yang tercukupi dengan nafkah yang wajib. Artinya nafkah yang wajib seperti apa? Orang tua kepada anak, suami kepada istri. Kemudian anak-anak kepada orang tuanya ketika mereka sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah. Kewajiban anak-anak, baik laki ataupun perempuan. Nah, di saat itulah, maka tidak boleh memberikan zakat anak kepada orang tua kepada anak. Suami kepada istri, enggak boleh. Tapi kalau istri kepada suami, boleh. Suami berikan zakatnya kepada istri, enggak boleh. Tapi kalau istri memberikan zakatnya kepada suami, boleh. Karena bukan tanggungan istri suami itu. Justru istri yang menjadi tanggungan suami. Jadi boleh dia itu menerima zakat. Kemudian, wala ila Bani Hashim wal Muttalib. Begitu pula Bani Hashim dan Muttalib. Tapi ada 70 orang faqih, 70 mufti, tepatnya ada mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasannya pelarangan pemberian zakat kepada habaib, ya, itu karena dua hal. Karena zakat itu kotoran manusia. Kemudian yang kedua, karena mereka berhak menerima humus, ghanimah, harta rampasan itu. Nah, sekarang satunya udah gak ada, yaitu humus, ghanimah udah gak dapat mereka. Oleh karenanya, ada kaidah dalam mazhab Syafi'i, kalau suatu larangan itu karena dua sebab, lalu satu sebab tidak ada, maka menjadi bukan larangan lagi, boleh. Nah, jadi ada 70 mufti dan mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya memberikan zakat kepada habaib boleh. Nah, tapi lebih baik sebelum kita berikan zakat kepada para habaib, kita ambil zakat itu kemudian kita sodorkan kepada habaib sambil mengatakan, "Beb, ini zakat mau diterima atau tidak?" Gitu. Karena barangkali dia termasuk yang waro, dia enggak mau menerima zakat itu. Terus waqalabadhum yajuzu dafa ilaihim idza qata'a haqquhum min khubzul humus. Ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya boleh kita memberikan zakat kepada mereka kalau sudah mereka tidak berhak menerima humusul ghanimah. Ini kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita termasuk orang yang kaya, tapi bersyukur. Dan nanti di akhirat tidak ada hisab. Sehingga kita berhak, wajib kepada kita untuk memberikan zakat. Dan semoga kita termasuk yang banyak sodakohnya. Sehingga kita nanti meninggal dunia dalam keadaan jariah kita terus mengalir kepada kita. Kita tidak meninggal dunia kecuali kita sudah sempat untuk membangun pesantren, membangun masjid, membangun darul aitam, membangun rumah untuk tamu, rumah untuk janda dan sebagainya. Ala hadzin niyatun shalihah wa ala man wasal salih al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna.